السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali harus memulai majelis ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan kita taufik untuk terus beribadah, bisa istiqomah sampai hari ini. Dan kalau kita bersyukur, la azidannakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kunci keberhasilan adalah konsisten, tekun. Dan itu yang disampaikan para ulama, bukan satu dua kali terus pergi, satu dua kali terus menghilang. Makanya ulama mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam kitab beliau, barang siapa yang memulai sebuah kitab, maka selesaikanlah. Maka selesaikanlah. Dan nasihat ulama ini dari banyak sisi. Dari sisi pahala, kalau kita selesaikan pahalanya luar biasa. Dari sisi keberkahan, dari sisi ilmu, akhirnya kita dapat ilmu yang utuh dalam kitab tersebut. Lalu dari sisi mental juga, sehingga mental kita itu kalau menjalani sesuatu diselesaikan. Kecuali kasus anomali misalnya, karena darurat, atau karena sesuatu hal yang urgent, atau karena ada. Tapi mental seseorang itu harus kalau ngerjain sesuatu selesaikan. Itu adalah hal yang merupakan kaidah asal dalam semua kebaikan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Maka semoga Allah kasih keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal dan telah terbukti memberikan hidayah irsyad kepada jutaan orang. Hadirin, mungkin miliaran kali ya, dari zamannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang diterima oleh umat. Dan itu semoga menjadi indikasi keikhlasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketulusan beliau. Dan semoga Allah terima amal ibadah beliau dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali bersama hadir Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ketika Abu Hurairah menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain itu ada 5. Dalam riwayat ada 6. Raddus salam wa iyadatul marid. Menjawab salam. Lalu yang kedua, menjenguk orang sakit. Dalam hadis muslim, menjenguk orang sakit di kedua dari terakhir. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika dia sakit maka jenguklah. Jadi jika saudara Anda sakit, jenguklah. Inilah hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh ulama kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita akan membahas menjenguk orang sakit. Menjadi salah satu hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Timbul pertanyaan sederhana, apa hukum menjenguk orang sakit? Atau apa hukum menjenguk saudara kita yang sedang sakit? Hukum asalnya apa? Hadirin. Menjenguk orang sakit hukumnya apa? Hukumnya apa? Pada bingung semua sih. Apa? Sunnah. Yakin sunnah. Apa dah? Semuanya sepakat sunnah. Tif. Loh, apa sih? Kok bengong itu loh? Ini lihat dong. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, perintah, jenguklah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Kifayah. Fardu kifayah. Sebagaimana dijelaskan ulama. Artinya apabila sudah ada yang jenguk, sudah ada yang datang, berarti gugur. Loh, bukan fardu ain, enggak. Lagi pula kalau fardu ain emangnya kita bisa ngerjain. Berarti kerjaan kita tuh ngiterin rumah sakit terus karena fardu ain. Semua kita harus punya kontak sama kepala susternya setiap rumah sakit. Ada pasien baru datang. Gak ada yang mampu. Jadi, kalau fardu kifayah, ya kalau dia sudah dijenguk, dia sudah ini sama keluarganya, udah gugur kewajiban. Gak berdosa. Jadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa Tif maju mundur tadi bilang fardu kifayah? Kan kita gak salahin. Harusnya pede dong, gimana sih. Jadi hadirin Allah muliakan, menjenguk orang sakit Allah Ta'ala bisawab, hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang jenguk, ada yang urus segala macam, maka gugur. Dan sekali lagi ini pahalanya besar, hadirin. Ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Kita sebutkan sedikit aja ya, karena ini materi kita bukan khusus tentang itu, tapi untuk menekankan lah. Hadirin Allah muliakan, setelah kita tahu hukumnya, pertanyaan berikutnya, apa sih keutamaannya? Kenapa Nabi SAW mengatakan hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain? Ternyata ada banyak keutamaan di antaranya. Di antaranya, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Ma min muslim ya'udu musliman qudwatan illa salla 'alaihi 70 alfa malakin." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim di waktu pagi atau di waktu pagi atau siang gitu loh, kecuali dia akan, atau kecuali 70,000 malaikat akan bersalawat untuk dia sampai sore. Masya Allah, 70,000. Akan mendoakan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ribu dapat doa malaikat. Jumlahnya 70,000. Sampai sore. Wa in adahu asyiyah. Dan kalau dia jenguk di waktu sore, tidaklah dia jenguk waktu sore kecuali ada 70,000 malaikat mendoakannya sampai pagi. Masya Allah. Agar dia dirahmati oleh Allah. Ini 70,000 malaikat. Bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, bukan tiga malaikat. 70,000 malaikat. Masya Allah. Dan malaikat adalah makhluk yang enggak pernah bermaksiat sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tuh enggak pernah maksiat sama Allah dan selalu taat sama perintah Allah. Gimana 70,000 doain? Makanya enggak heran. Dalam hadis yang lain, hadis Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man 'ada maridan khada fi rahmah. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, khada fi rahmah, maka dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia duduk qa'at istaqarraf ya, maka dia tetap dan baku dalam rahmat tersebut. Ya gimana orang 70,000 malaikat? Makanya orang yang menjenguk orang sakit itu hidupnya tuh penuh rahmat Allah. Dedikasi rahmat sama Allah. Itu hadirin Allah muliakan. Besar pahalanya ini. Jangan pernah diremehkan. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi menggunakan bahasa sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun bukra syai'ahu sab'una alf malak. Barang siapa yang menjenguk saudaranya orang sakit di waktu pagi, maka dia akan didukung oleh 70 ribu malaikat. Kulluhum yastaghfiru lahu hatta yumsiya. Setiap malaikat, 70 ribu malaikat itu beristighfar untuk dia sampai sore. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia punya tempat di surga. Wa in adahu masaan. Kalau dia jenguk di waktu sore, maka dia didukung oleh 70 ribu malaikat. Semua malaikat beristighfar untuk dia sampai subuh, sampai pagi kalau jenguknya sore. Hadirin Allah muliakan, lalu dia mendapatkan tempat di surga. Bayangkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kharif itu bustan, kebun yang penuh dengan buah. Dia akan dapat kebun yang penuh dengan buah. Bayangkan, jenguk orang sakit itu dapat 70 ribu doanya malaikat. 70 ribu malaikat mendoakan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu kita dapat kharif, sebuah tempat itu bustan, kebun yang isinya buah-buahan surga. 70 ribu malaikat beristighfar sekali-sekali, bukan. Terus kalau kita pagi sampai sore, kalau sore sampai pagi, itu dapat 21 malaikat aja, aduh, semangat kita nih hadirin. Oh, yang doain kita gak pernah dosa hadirin, masa ditolak sama Allah? Gak ada ceritanya ditolak sama Allah. Ini 70 ribu malaikat. Dan bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali aja kita udah dapat 70 ribu istighfar. 70 ribu istighfar. Kalau masing-masing malaikat sekali doang. Ini hatta yumsi atau hatta yusbih. Sampai sore atau sampai pagi, hadirin. Makanya rugi kalau kita enggak menjenguk orang sakit, sedangkan kita mampu, ada waktu, ada kesempatan. Cuman gara-gara malas gue nih, gitu loh. Kecuali kalau beberapa penyakit, gitu loh. Misalnya yang harus isolasi, harus karantina, ya itu uzur. Seperti COVID sekarang. Tapi jangan lupa doain gitu loh. Gak bisa jenguk, misal kirim sesuatu. Gitu. Jadi apa aja yang bisa dilakukan tuh lakukan. Misalnya kita ada penyakit, kita khawatir ganggu dia butuh bed rest misalnya, atau kalau ngomong susah dan bisa menurunkan kondisi beliau, ya udah, tapi misal kirim sesuatu lah gitu. Dan jangan lupa doain misalnya. Ini dapat doa malaikat hadirin. Jadi sekali lagi jangan disia-siakan. Hadirin Allah muliakan. Dalam hadis Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridhan," barang siapa yang menjenguk orang sakit, "au zara akhan lahu fillah," atau dia mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah, berkunjung, bermain atau bertamu, tapi dia hanya karena ini saudara saya, karena bukan karena ada kepentingan dunia atau apa, dia pure ingin kunjungin saudara, nadahu munadin, maka ada seruan, antipta, tipta, engkau dalam kebaikan, wataba mamsyaka, dan langkah kakimu, perjalananmu itu baik, akan diberikan kebaikan, wataba wa'ta minal jannati manzila, dan engkau dipersiapkan, dan bagimu atau dipersiapkan bagimu surga sebagai tempat tinggalmu. Bayangkan, tipta, wataba mamsyaka, wataba wa'ta minal jannati manzila, engkau tuh baik, engkau diberi kebaikan, wataba mamsyaka, dan perjalananmu, langkah kakimu itu penuh dengan kebaikan, wataba wa'ta, wata minal jannati manzila, dan engkau baru saja mempersiapkan tempatmu di surga. Jadi kalau kita mau jenguk orang sakit itu, perjalanan kita itu baik semua tuh hadirin, baik. Mau jenguk orang sakit kena macet, baik tuh, terus kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Pengen sih, tapi rumah sakitnya jauh banget. Udah, bismillah deh. Kalau memang bisa, kalau memang memungkinkan, bisa, terus tidak mengorbankan yang lebih wajib misalnya, bismillah. Karena setiap dalam perjalanan itu kebaikan semua. Tibta wa taba mamsyaka wa taba wa'ta minal jannati manzila. Itu hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan itu mahal, apalagi kita yang banyak dosa, kita yang penuh dengan kekhilafan, maka kita butuh hal-hal demikian. Hadirin yang Allah muliakan, yang berikutnya, kita tuh harus belajar adab-adab menjenguk orang sakit. Ini penting. Adab-adab menjenguk orang sakit. Karena kalau kita gak ngerti adab-adabnya, itu bisa jadi kontraproduktif, bahkan memperparah kondisi itu orang sakit. Dan kita bisa kehilangan pahala besar. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan, iyadatu hamqa'il qurra' ala ahli al-marid ashaddu min maradi sahibihim. Jengukkan orang-orang yang hamqa itu agak tajam ya hadirin. Hamqa itu kayak dungu gitu loh, yang gak ngerti ini bahasa gitu. Jadi jengukkan mereka itu bisa jadi lebih parah daripada penyakit saudara mereka tersebut. Jadi ngadepin penjenguk yang gak ngerti tata krama segala itu bisa jadi lebih berat daripada menghadapi itu penyakit itu sendiri gitu loh. Tajam banget ya Al-Imam Syafi'i. Gitu. Aduh aneh, mending ngadepin demam ini daripada ngelihat muka lo misalnya begitu. Ini lo datang bikin pening kepala gitu misalnya. Tadi udah bagus saturasi, Anda datang jadi berantakan semua misalnya. Misalnya, ini orang yang jenguk tapi nggak ngerti aturan, nggak ngerti cara bermain, nggak ngerti adab, itu bisa memperparah orang yang sakit. Jadi jangan modal nekat, modal semangat, modal yang penting jenguk, nggak bisa. Kita harus tahu adab-adabnya jamaah. Karena bisa jadi kedatangan orang atau jengukan orang yang gak beradab itu bisa lebih parah daripada penyakitnya sendiri. Dan itu sudah dikatakan para ulama dulu. Gitu hadir. Jadi kita harus ngerti ini. Jangan sampai jengukan kita kontraproduktif. Nah, seperti apa beberapa adab menjenguk orang sakit? Insya Allah kita bahas besok bismillahi taala. Kita buka sesi tanya jawab untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga, Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum menjawab salam di grup WhatsApp? Apakah sama dengan menjawab salam secara langsung? Haruskah ada yang membalas satu orang terlebih dahulu? Dan apakah membalas salam harus dengan diketik di grup atau sebenarnya cukup dengan dijawab dalam hati? Jazakallah khairan. Ya hadirin Allah muliakan, hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama. Kaidah mengatakan hukum itu berputar karena ilatnya, alasan hukumnya. Kalau alasannya ada maka ada, kalau alasannya nggak ada maka nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil tentang menjawab salam itu kan nggak menyebutkan media, maka kembali kepada keumumannya, kembali kepada keumumannya. Bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 86, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi penghormatan, diberikan salam. Dan Allah enggak sebutkan media. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimum sama. Jadi kalau dia memberikan assalamualaikum, maka kita ucapkan waalaikumsalam. Kalau ia mengucapkan atau waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ia menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi, maka opsinya dua. Waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka opsinya cuma satu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah berfirman, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fahayyu, maka balas dengan yang lebih baik atau minimum sama. Gitu loh. Dan sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau di grup, kalau sudah ada yang jawab, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Dan sebagaimana di kondisi real, jawab salam itu diucapkan, bukan hanya dalam hati, maka ini juga diucapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup. Ada pertanyaan-pertanyaan atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Imam Nawawi, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin, dan juga senantiasa melindungi Ustadz, sekeluarga, dan seluruh tim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi was-was, yaitu ketika kita berniat ingin menjenguk orang sakit, akan tetapi kita juga takut tertular penyakit yang dideritanya, atau ketika orang sakit itu di rumah sakit dengan kondisi pandemi seperti ini, was-wasnya jadi dobel. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa was-was itu gak boleh dituruti. Karena kalau was-was dituruti gak akan selesai, dan itu permainan syaitan. Makanya kan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswis, yang kasih was-was. Jangan dituruti. Berjenguk atau tidaknya kita, atau tidak loh, bisa jadi memang kita gak jenguk, itu dengan data, hadirin, atau dengan indikasi-indikasi kuat. Sebagaimana kita sempat bahas, dengan al-yakin. Al-yakin itu maksudnya datanya meyakinkan, atau datanya ke dhan ghalib. Dhan ghalib itu datanya enggak 100%. Kalau al-yakin itu datanya 100%. Misalnya 100%, ini aman, silakan jenguk, jenguk. Atau sebaliknya, ini tuh enggak aman untuk dijenguk. Datanya 100%. Ya udah jangan jenguk. Atau ada data tapi belum sampai tingkatan 100%, mungkin 80%, 75%. Sudah ada beberapa jurnal ilmiah misalnya yang mengatakan ini aman gitu loh. Tapi ini masih terus diteliti gitu. Atau sebaliknya, ada beberapa jurnal jangan dijenguk dulu. Jadi kita tuh jenguk atau enggak jenguk itu pakai data. Bukan pakai was-was, karena was-was enggak selesai. Dan kita akan dipermainkan sama syaitan, hadirin. Dan bukan hanya dalam masalah jenguk menjenguk aja, nanti kemana-mana kita akan was-was. Gitu loh. Dan itu terjadi. Ada orang di pandemi ini tuh bisa mandi di atas 30 menit, di atas 45 menit. Gitu loh. Kenapa? Was-was, takut ke bawah ini. Benar, kita disuruh mandi sama dokter, tapi siapa dokter yang bilang harus 45 menit? Cuci tangan gak selesai-selesai. Benar, setiap misalnya itu cuci tangan misalnya. Tapi kan gak harus cuci tangan 10 menit misalnya. Cuci tangan berapa sih? Kalau kata para dokter, 20 detik kan? Kalau gak salah loh. Ini gak ada yang dokter lagi ya. Kalau gak salah 20 detik, kalau ini tolong dikoreksi. Ya udah 20, misalnya 20 atau 30 detik, yang suruh 5 menit siapa? Itu was-was. Akhirnya kalau udah, jadi pintu was-wasnya kalau kita buka, kita itu kayak kasih masuk syaitan untuk nyerang semua hal, bukan hanya masalah jenguk-menjenguk aja. Menjenguk-menjenguk itu hanya salah satu produk dia. Tapi nanti kemana-mana. Nanti kemana-mana. Jadi pakai data aja kalau memang gak safety dan seterusnya. Jadi kalau memang misalnya positif COVID, ya udah. Semua dokter bilang jangan dijenguk dulu. Ya udah jangan. Jadi kalau misalnya penyakit lain aman dan seterusnya. Dan kita juga yakin bahwa penularan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua atas izin Allah. Itu kan ini kan hari-hari ini kan menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kok ada orang bisa tertular gara-gara ketemu orang 3 menit misalnya atau 2 menit. Ada yang gak pernah lepas masker kena juga. Dia merasa, ada merasa gak pernah lo, tapi kena. Dan menariknya, pasangannya gak kena. Padahal bukan hanya ketemu 1-2 menit, udah tidur bareng, udah segala macam, gak kena. Ada banyak kasus begitu, bukan 1-2 kasus. Semua kena kecuali, semua gak kena kecuali dia. Semua orang rumah, gak ada yang kena. Istrinya gak kena, anak-anak gak kena, cuman dia aja yang kena. Lalu dia ingat-ingat lagi, berarti dari mana ya? Oh, dari luar. Dari luar tuh kayaknya saya cuman ya satu, buka masker cuman 1-2 menit deh. Kena 1-2 menit. Misalnya. Kalau pakai ilmu manusia ya gitu kan. Atau kayaknya saya gak buka masker deh. Allah Ta'ala misal. Hadirin. Jadi terlalu apa ya, Jangan berpikir terlalu sesimpel itu. Ini tuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh melakukan tindakan preventif itu taqarruban, bukan was-was, taqarruban. Menjalankan perintah Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah berfirman, janganlah bawa diri kalian kepada kebinasaan. Maka lakukan tindak preventif untuk mengamalkan ayat itu. Itu paling enak udah. tawakal tetap jalan, enggak meremehkan, tapi juga enggak was-was atau paranoid. Dan apa yang memang harus kita lakukan, kita akan lakukan, gitu loh. Yang masih bisa dihindari, dihindari. Jadi kalau tak bisa, mungkin itu. Jadi demikian. Ada kasus bukan jenguk lagi, ini ngerawat. Karena kan ada beberapa waktu kan nggak dapat rumah sakit, akhirnya harus dirawat di rumah. Pasangan yang turun dirawat segala macam. Ya karena nggak susah ngajarin sendiri. Selama isolasi tuh dirawat sama pasangannya. Selesai semua pasangannya nggak pernah positif. Padahal satu kamar segala macam. Dan bukan sok jago, nggak dapat rumah sakit, terus nggak bisa ngerjain sendiri, gitu. Bukan meremehkan, enggak. Tapi melakukan apa yang harus dilakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sok-sok hebat. Kalau ada rumah sakit yang bisa, rumah sakit. Tapi ini nggak ada, kan nggak semua. Orang dapat akses rumah sakit ketika angka lagi tinggi. Jadi oleh karena itu, semua langkah kita itu dengan ilmu. Itu kata Imam Syafi'i kan, rahimahullah. Itu nasihat Allah. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Jangan was-was dan jangan meremehkan. Adamul ifrat dan tafrit. Dan perbanyak tawakal sama Allah. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.